السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كمسلمين رحمني ورحمكم الله. أخرج عن عروة وفاة فاطمة binti Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita masih pada bab fi ma waqa'a min al ahdathi zaman khilafatihi radhiyallahu ta'ala anhu. Kita masih pada pasal tentang apa yang terjadi dari kejadian-kejadian besar di zaman khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Yang berikutnya adalah wafat Fatimah binti Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa fi Ramadan min hadhihi as-sanah matat Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Di dalam bulan Ramadan pada tahun tersebut meninggal Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayyidatu nisa'il alamin, tokoh para wanita seluruh alam. Beliau meninggal dalam keadaan berumur 24 tahun. Berkata Az-Zahabi rahimahullah, "Wa laisa li Rasulullah sallam nasab illa minha." Tidaklah Rasulullah sallam memiliki nasab kecuali dari Fatimah. Fa inna Aqiba ibnatihi Zainab radhiyallahu taala anha inqaradu. Karena apa yang merupakan turunan anak-anak dari anak perempuan Rasulullah SAW yang bernama Zainab, semuanya inqaradu, semuanya meninggal dalam keadaan tidak berlanjut. Sehingga satu-satunya yang berlanjut dari nasab Rasulullah SAW adalah dari Fatimah. Itu pun karena perempuan tidak bisa dikatakan turunan Rasulullah SAW, tetapi turunan Ali ibn Abi Talib karena dia adalah suaminya. Karena nasab dalam Islam adalah kepada laki-laki. Maka anak-anak Fatimah berujungnya kepada Ali ibn Abi Talib. Kalau masih mau dilanjutkan ke atas, maka siapa? Setelah Ali bin Abi Thalib, berarti Abu Thalib. Maka kalau kalian tanya siapa Jaddal Husaini, kakeknya dua Husain, adalah Abu Thalib. Artinya secara nasab, walaupun Rasulullah SAW tetap dikatakan sebagai kakek Hasan dan Husain, tetapi kalau nasab, karena nasab itu kepada laki-laki, maka Hasan wal Husain binti ibni Ali bin Abi Talib, berarti ibni Abi Talib. Nah, Fatimah radhiyallahu ta'ala anha adalah sayyidah, tokoh para wanita yang besar. Beliau meninggal umurnya 24 tahun di masa khilafah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Zubair bin Bakkar, meninggal pula sebelum Fatimah radhiyallahu ta'ala anha satu bulan, meninggal Ummu Aiman radhiyallahu ta'ala anha. Wa fi Syawal mata Abdullah ibn Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma. Pada bulan Syawal meninggal anaknya Abu Bakar yang bernama Abdullah ibn Abi Bakar. Kejadian berikutnya adalah maqtal Musailamah Al-Kadzab, terbunuhnya Musailamah Al-Kadzab. Dan sudah dibahas kemarin atau pada pertemuan yang lalu, bagaimana Khalid bin Walid dengan pasukannya diperintahkan untuk memerangi Musailamah Al-Kadzab dengan pengikutnya di Yamamah, sehingga perangnya dijuluki perang Yamamah. Thumma sara Khalid radhiyallahu ta'ala anhu bimajmu'atin ila al-Yamamah. Maka berangkatlah sesuai perintah dari khalifah, Khalid bin Walid membawa pasukannya ke negeri Yamamah. Liqitali Musailamatil Kadzab, untuk memerangi Musailamah sang pendusta yang mengaku nabi dan pasukannya. Fi awakhiril 'am, di akhir tahun tersebut. Wal taqal jam'an, maka kedua pasukan bertemu. Pasukan para sahabat yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, yang diutus dengan perintah Amirul Mukminin Khalifatul Rashid Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, sedangkan di pihak lain Musailamah dan bala tentaranya. Wadamal hisar ayyama, maka terkepunglah Musailamah dan pengikut-pengikutnya beberapa hari. Thumma qutila al-kadzab la'anahullah, kemudian terbunuhlah Musailamah al-Kadzab, semoga Allah melaknatnya. Qatalahu Wahsyun, dibunuh oleh seorang yang bernama Wahsy. Siapa Wahsy? Wahsy adalah yang sebelum masuk Islam membunuh Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu, paman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dengan perintah, dengan bayaran dari kaum musyrikin. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka ketika Wahsy berhasil membunuh Musailamah al-Kadzab, maka dia berkata, demi Allah, aku merasa puas sekarang. Aku dulu pernah membunuh orang yang terbaik, maka sekarang aku telah membunuh orang yang terjelek, yaitu Musailamah al-Kadzab. syuhada'u yawmal yamamah. Tentunya yang namanya jihad tidak mungkin terjadi tanpa pengorbanan. Yang namanya perang, walaupun menang, mesti akan ada korban sebagai syuhada. Maka disebutkan sekarang syuhada yaumul yamamah. Siapa saja sahabat-sahabat yang terbunuh dalam perang Yamamah. Wastushhida fiha khalqun minas sahabah. Terbunuh dalam perang tersebut beberapa orang sahabat. Di antaranya Abu Hudzaifah Ibni Utbah, wa Salim maula Abi Hudzaifah, wa Syuja' Ibni Wahab, wa Zaid Ibni Al-Khattab, wa Abdullah Ibni Sahal, wa Malik Ibni Amr, wa Tufail Ibni Amr Ad-Dawsi, wa Yazid Ibni Qais, وعامر ابن بكير وعبد الله ابن مخرمة والسائب ابن عثمان ابن مضعون ابن مضعون وعباد ابن بشير أو عباد ابن بشر ومعن ابن عدي وثابت ابن قيس ابن شماس وأبو دجانة سماك ابن حرب وجماعة آخرون تتمة السبعين dan lain-lainnya sampai 70 orang yang terbunuh. Tidak sedikit para sahabat yang terbunuh. Dan yang sangat disayangkan, banyak yang terbunuh dari kalangan para sahabat, para penghafal-penghafal Al-Quran. Maka mereka agak khawatir, karena mereka semua memberi semangat satu dengan lainnya dengan kalimat wahai pembawa Quran, wahai penghafal Al-Quran. Artinya dipicu semangatnya dengan apa yang ada dalam dirinya dari hafalan Al-Quran. Wa kana li Musailamah yawma qatli 150 sana wa mauliduhu qabla maulidi Abdullah walid Nabi SAW. Sedangkan Musailamah pada waktu terbunuhnya memiliki khamsun ammi'ah wa khamsuna sana, memiliki umur 150 tahun. Perhatikan kalimatnya, wali Musailamah mi'atun wa khamsuna sana. Hanya saja diberi waktu, yaitu yauma kutil. Yauma kutil. Maka kalimatnya wali Musailamah yauma kutil mi'atun wa khamsuna sana. Bagi Musailamah ketika terbunuh 150 tahun umurnya. Karena lahirnya sebelum lahirnya bapak Rasulullah SAW, Abdullah. Dan jangan terkejut, karena Abdullah, bapaknya Rasulullah SAW, menikah dalam keadaan masih muda belia, masih umur belasan tahun, seumur kalian. Saya lupa apakah 16 atau 15 tahun. Barakallahu fikum. Qala, beliau lebih dulu lahir sebelum bapaknya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sedangkan Rasulullah SAW berapa umurnya? 60 sekian tahun. Kalau bapaknya anggap sekian belas tahun, maka baru 70. Masih ada sekian puluh tahun sebelum lahirnya atau sebelum bapaknya Rasulullah SAW lahir. Ini Musailamah Al-Kadzdzab. Hawadis sanah, kejadian-kejadian di tahun 12, di tahun ke-12 Hijriah. Wa fi sanatitsnatai asyrah بعث الصديق العلاء ابن الحضرمي رضي الله تعالى عنه إلى البحرين. Pada tahun ke-12 Abu Bakar Siddiq mengutus seorang yang bernama Ala ibn al-Hadrami radhiyallahu taala anhu ke negeri Bahrain. Wa kanu qad irtaddu, diutus ke sana karena penduduk Bahrain murtad. Faltaqau bijawasa فنفر المسلمون كلمه جوزاء dari جوزاء والجوزاء adalah حصن لعبد القيس بالبحرين nama dari satu benteng yang dimiliki oleh suku عبد القيس di daerah Bahrain. Maka mereka ketika datang ke sana menemui benteng mereka atau benteng-benteng mereka, tetapi Allah tetap memenangkan kaum muslimin. Wa ba'atha Ikrimah ibn Abi Jahal. Kejadian lainnya adalah Ikrimah ibn Abi Jahal diutus ke Oman. Wa kanu qad irtaddu, karena daerah Oman juga penduduknya murtad. Wa ba'atha al-Muhajir ibn Abi Umayyah, demikian pula Muhajir ibn Abi Umayyah diutus ke negeri Nijir. Wa kanu qad irtaddu, mereka juga murtad. Berarti beberapa suku-suku yang murtad dikirimkan pasukan-pasukan oleh Amirul Mukminin Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, yang diutus dengan pasukannya ke Bahrain adalah Ala ibn al-Hadrami. Yang diutus ke Oman adalah Ikrimah ibn Abi Jahal. Yang diutus ke Najir adalah Muhajir ibn Abi Umayyah. Sedangkan Ziyad ibn Labid al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu diutus ila ta'ifatin al-murtaddah, diutus ke sebagian kaum-kaum lain yang murtad. Wafiha, dan pada tahun tersebut, tahun keberapa? 12. Maka Abul As ibn Rabi' zauj Zainab radhiyallahu ta'ala anha, pada tahun tersebut meninggallah Abul As ibn Rabi' dan dia adalah suaminya Zainab radhiyallahu ta'ala anha, anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga Sa'ab ibn Jathamah al-Laythi dan Abu Marsad al-Ghanawi radhiyallahu ta'ala anhuma. Pada tahun yang sama juga, ba'da faragh qital ahli riddah, setelah selesainya peperangan ahli riddah, setelah selesai misi untuk mengatasi kemurtadan, maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu mengutus Khalid ibn al-Walid radhiyallahu taala anhu ila ardil Basrah, diutus ke negeri Basrah. Faghaza al-Ablah, memerangi negeri Ablah. Faftatahaha waftataha Madain Kisra, maka terbukalah negeri tersebut untuk dakwah kaum muslimin, dan terbukalah negeri tersebut dari penindasan penguasa-penguasa kafir di sana. Maka terbuka pula setelah itu kota-kota negeri Kisra alati bil Iraq, yang ada di daerah Iraq, macam-macam, ada yang sulhan, ada yang harban. Sulhan artinya tidak terjadi peperangan. Harban terjadi peperangan. Yang tidak terjadi peperangan berarti hanya terjadi suluh, perjanjian. Dan di antara konsekuensi mereka-mereka, orang-orang kafir, untuk selamat dari peperangan adalah imam masuk Islam, maka mereka selamat dunia dan akhirat. Yang kedua, wa imma dia tidak mau kafir, berarti tidak mau masuk Islam, berarti tetap kafir dengan membayar jizyah, yang berarti selamat di dunianya, tidak diperangi, dibiarkan dalam keadaan terus didakwahi, karena tidak ada paksaan dalam agama. Peperangan bukan untuk pemaksaan. Aslim taslam, wa illa fajizyah. Masuk Islam selamat. Kalau tidak mau masuk Islam, bayar jizyah dalam keadaan saghirun. Saghirun artinya di bawah kekuasaan kaum muslimin. Tunduk di bawah kekuasaan kaum muslimin. Kalau tidak mau juga, maka yang ketiga, kami akan perangi kalian fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau mereka mau masuk Islam, selesai masalah walhamdulillah. Kalau tidak, maka terjadi suluh. Yang kedua, mereka membayar upeti atau pajak. Kalau tidak pula, maka terjadi perang. Maka terbukalah negeri-negeri Kisra di Iraq, kota-kota Kisra. Apakah dengan perang ataupun dengan suluh? Wa fiha aqama al-hajj Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Di tahun kedua itu pula Abu Bakar Siddiq berangkat haji radhiyallahu taala anhu. Tahun ke-13. Tsumma raja'a fa ba'atha 'Amr ibn al-'As radhiyallahu taala anhu wal junud ila Syam. Pada tahun ke-13 khalifah Abu Bakar Siddiq mengutus Amr bin Al-As dengan pasukannya menuju negeri Syam. Maka terjadilah peperangan di sana yang dijuluki dengan Waqa'atul Ajnadin. Waqa'ah Al-Ajnadin atau Perang Ajnadin. Fi Jumadil Ula sanata 13, itu pada tahun Jumadil Ula tahun ke-13. Wa nasara al-muslimuna wa bashara biha Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu wa huwa bi akhir ramqin. Allah menangkan kaum muslimin dalam perang Ajnadin, dan beliau mengkhabarkan kabar gembiranya kepada kaum muslimin dalam keadaan beliau sakit. Tetapi sebagaimana semua peperangan pasti akan membawa pengorbanan. Dan itu sudah lumrah, bagaimana mungkin akan mendapatkan kejayaan tanpa pengorbanan. Di antara syuhada yang terbunuh dalam perang Ajnadin, ustujhida biha Ikrimah ibn Abi Jahlin. Terbunuh di sana Ikrimah. Wa Hisham ibn al-As dan beberapa sahabat lainnya. Wa fiha kanat waqa'at maraj as-safar, dan di tahun tersebut terjadi pula peperangan yang dijuluki dengan maraj as-safar. Wa huzima al-musyrikun, dalam perang tersebut kaum musyrikin terkalahkan. Dan terbunuh pada peperangan tersebut Al-Fadl ibn Abbas. Fadl anaknya Abbas, fi taifatin radhiyallahu taala anhum, dalam sekelompok para sahabat dan juga pengikut para sahabat radhiyallahu taala anhum. Wa jama'al Quran, dan juga terjadi di zaman khilafah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu pengumpulan Al-Quran. Sebagaimana disebutkan tadi, beberapa dan sekian banyak penghafal-penghafal Al-Quran terbunuh. Maka para sahabat khawatir. Ya Khalifat al-Muslimin, ya Amir al-Mu'minin, adrik. Yani, segera tanggulangi. Sudah banyak yang terbunuh dari penghafal-penghafal Al-Quran. Kalau kita tidak kumpulkan, aku khawatir akan hilang Al-Quran. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu qala. Diriwayatkan dari Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu bahwa dia berkata, mengutus kepadaku Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu maqtal ahli Yamamah, mengkhabarkan tentang kejadian terbunuhnya para sahabat di Yamamah, dijuluki dengan Ahlul Yamamah, maksudnya para syuhada di Yamamah. Wa indahu Umar radhiyallahu taala anhu, dan di sana ada Umar radhiyallahu taala anhu. Faqala Abu Bakr inna Umar atani, kata Abu Bakar, sesungguhnya Umar mendatangiku. Dan berkata, innal qatl istahara yawm al-yamamah bin nas, sesungguhnya pembunuhan telah banyak dalam peperangan Yamamah. Wa inilah akhsha an yastahirra al-qatl bil qurra'i fil mawatin, dan aku khawatir akan menyebabkan hilangnya pembaca-pembaca Al-Quran di sekian tempat. Fayadhabu kathirun minal Quran, maka akan hilang sekian banyak Al-Quran. Illa an yajma'uh, kecuali kalau mereka mau mengumpulkannya. Wa inni la'ara an yujma'ul Quran, dan aku berpendapat, kata Umar bin Khattab, perlunya dikumpulkan Al-Quran. Qala Abu Bakar, faqultu li Umar, kata Abu Bakar, aku katakan pada Umar, kaifa af'al syai'an lam yaf'alhu Rasulullah, bagaimana aku akan melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan ibn a'azakumullah, lihat kehati-hatian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Bagaimana aku akan melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallam? Umar berkata, wallahi huwa wallahi khair, ini demi Allah kebaikan ya Abu Bakar, ini kebaikan. Umar tetap yuraji'uni, kata Abu Bakar, Umar tetap menuntutku, ini baik kerjakan, ini baik kerjakan, sedangkan aku masih ragu bagaimana aku melakukan sesuatu yang tidak dilakukan Rasulullah sallam. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kemudian Abu Bakar pun luluh dan mengerjakan apa yang diusulkan oleh Umar. Maka dikumpulkanlah beberapa penghafal-penghafal dan pencatat-pencatat Al-Quran, di antaranya Zaid ibn Thabit. Maka dikerjakanlah pengumpulan Al-Quran yang tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Berarti bid'ah hasanah. Iya Pak, iya. Kenapa ragu-ragu? Barakallahu fikum. Ini bukan bid'ah hasanah. Bid'ah tidak ada yang hasanah. Bid'ah tetap dalalah. Karena Nabi menyatakan kullu bid'atin dalalah. Kalau yang seperti ini namanya masalih mursalah. Apa itu masalih mursalah? Maslahat-maslahat yang diperintahkan tidak akan bisa didapatkan kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu disunnahkan dan diperintahkan, dan namanya masalih mursalah. Maslahat mursalah. Pertanyaannya sekarang, perlukah menjaga Al-Quran? Perlu. Bagaimana, apakah diperintahkan untuk menjaga Al-Quran agar tidak hilang? Ya tentu diperintahkan. Baik. Berarti apa-apa yang merupakan maslahat penjagaan Al-Quran, silakan. Maka berlomba-lomba para penguasa Muslim, para khalifah-khalifah, untuk berupaya menjaga Al-Quran. bacaannya, tulisannya, tajwidnya, qiraahnya, semuanya termasuk tafsirnya. Para ulama berupaya untuk menjaganya. Para penguasa juga berupaya untuk menjaganya. Sehingga muncullah khusus menteri di Saudi, menteri untuk penjagaan Al-Quran. Dan mereka bikin majma', bangunan seperti pabrik, seperti perusahaan, untuk mengawasi Al-Quran, mencetak Al-Quran, meluruskan makna dan kalimat Al-Quran, dan juga lafad-lafadnya ila akhir. Sehingga ada kesalahan satu huruf, bahkan satu harokat pun akan diketahui oleh majma' ini, oleh pakar-pakar ini yang dikumpulkan untuk mengurusi ini. Ikhwan ibn na'azakumullah, apa dalilnya? Bukankah itu bid'ah? Bukan. Itu masalah mursalah. Maslahat mursalah. Maslahat yang berkait dengan perkara yang diperintahkan. Kalau engkau diperintahkan untuk mengadakan satu ibadah salat, maka semua yang merupakan maslahat salat itu agar tegak, maka dikerjakan. Supaya salat itu tegak sempurna. Itu suara-suara dimatikan. Loh, apa ada dalilnya? Ada. Untuk menyempurnakan sholatmu. Gak boleh pakai kaos batik atau kaos dagadu atau baju. Mana dalilnya? Oh, ada hadis ini. Hadis ini. Taib, yang larang untuk kata-kata tulisan-tulisan? Tidak banyak. Cuma satu saja atau dua kata saja. Jangan, karena demi kemaslahatan sholat ila akhirnya, sampai kipas angin di hadapan kalian ketika sholat, apa enggak bid'ah itu? Kalau kita kepanasan berkeringat, sholat kalian tidak khusyuk, gelisah, itu maslahat lagi. Masalah mursalah tidak dikatakan bid'ah, barakallahu fikum. Maka pengumpulan Al-Quran tidak dikatakan bid'ah, dikatakan maslahat mursalah. Apalagi ternyata ada dalilnya dalam Quran, walaupun bukan dalil langsung, tapi isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah. Kami yang akan mengumpulkannya dan kami akan membacakannya. Allah akan kumpulkan. Artinya qadaran, secara takdir Allah akan takdirkan itu. Ini isyarat bahwa setelah Rasulullah SAW nanti akan terjadi pengumpulan Al-Quran. Demikian pula ketika terjadi setelah itu, bukan hanya dikumpulkan tetapi disatukan dengan dialek Quraisy. Ketika mulai terlihat mafsadah, apa mafsadahnya? Masing-masing bangga dengan dialeknya. Karena bahasa Arab pun ada dialek-dialeknya, dialek suku ini, dialek suku itu, ila akhirnya. Maka dikatakan oleh khalifah ketika itu bahwasanya, ini setelah Abu Bakar di zaman Utsman bin Affan, bahwa Rasulullah SAW adalah Quraisy dan Quran turun dengan dialek Quraisy. Maka satukan dialeknya. Yang selain dialek Quraisy, maka ini pun bukan bid'ah, sama masalah mursalah, maslahat yang berkait dengan apa yang diperintah di dalam Quran dan Sunnah. Diperintah menjaga Quran, berarti diperintah pula untuk menjaganya jangan hilang, kumpulkan. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Selanjutnya dikatakan oleh Amirul Mukminin Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu kepada Zaid bin Thabit, "Fara'aitul ladzi ra'a Umar," kata Abu Bakar, maka hatiku pun akhirnya lapang menerima apa yang diusulkan oleh Umar. Qala Zaid, ini ceritanya Zaid bin Thabit dalam riwayat Bukhari. Kata Zaid bin Thabit, "Wa Umar indahu jalis," sedangkan Umarnya ada di sisinya dalam keadaan duduk, "la yatakallam," tidak berbicara. Faqala Abu Bakrin, Maka Abu Bakar berkata, innaka syabun aqilun walanattahimu. Aku melihat engkau adalah seorang anak muda yang cerdas, dan aku tidak menuduh engkau dengan tuduhan-tuduhan. Wa qad kunta taktubul wahya li Rasulillah SAW, sedangkan engkau dulu di zaman Rasulullah menulis wahyu. Fatattaba'ul Qur'an, maka hendaklah engkau telusuri di mana ada ayat Al-Qur'an, fajma'hu, kamu kumpulkan dia. Fawallahi, kata Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, fawallahi law kallafani naqli jabal min al-jibal ma kana asqal 'alayya. Sungguh kalau aku disuruh untuk membinahkan gunung dari gunung-gunung itu, niscaya itu lebih ringan bagiku daripada aku harus mengumpulkan Al-Qur'an dan mencatatnya, mengumpulkannya. Faqultu kaifa taf'alani syai'an lam yaf'alhu an-nabi. Lihat kata Zaid bin Thabit, alasannya sama dengan alasan khalifah pertama kalinya. Sungguh tidak ada yang lebih berat daripada melakukan hal yang kau perintahkan padaku. Bahkan memindahkan gunung sekalipun tidak lebih berat daripada apa yang kau perintahkan kepadaku, yaitu mengumpulkan Al-Quran. Bagaimana engkau berdua, ini Abu Bakar wa Umar, bagaimana engkau berdua melakukan satu perkara yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW? Faqala Abu Bakar, maka Abu Bakar berkata, huwa wallahi khair, ini adalah perkara yang baik. Falam azal uraji'ahu, maka aku pun kembali merujuk kepada Abu Bakar seperti Abu Bakar dirujuk oleh Umar. Hanya saja Umar merujuk Abu Bakar agar menerima, sedangkan Zaid bin Thabit merujuk Abu Bakar agar jangan perintahkan padaku yang seperti ini, berat. Hatta syarahallahu sadri, sampai Allah melapangkan dadaku untuk menerima perintah dan usulan dari Abu Bakar wa Umar. Fatatabba'tul Qur'ana, maka aku menelusuri Al-Qur'an. Ajma'uhu, aku kumpulkan minar ruqa' wal aktaf wal 'usub wa sudurir rijal. Aku ambil Al-Quran itu, aku kumpulkan dari lembaran-lembaran kulit atau lembaran atau kayu atau dari dada-dada para penghafal. Berarti dari catatan-catatan, dari lembaran-lembaran, dari catatan di atas kayu, dari segala macam, termasuk min sudurir rijal. Sudurir rijal, ini dada-dada manusia, maksudnya penghafal-penghafal. Kamu hafal surat apa, kamu hafal surat apa, dikumpulkan. Hatta wajadtu min surati Taubah ayatain. Ma Huzaimah ibn Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, lam ajidhuma ma'a ghairihi. Hingga aku dapati dari surat Taubah ada dua ayat pada Huzaimah ibn Thabit radhiyallahu ta'ala anhu. Aku tidak dapati keduanya bersama yang lainnya. Itu kalimat, laqad ja'akum rasulun min anfusikum ila akhir. Ila akhirnya. Fakanat as-suhuf allati jama'a fiha al-Qur'an 'inda Abi Bakr radhiyallahu ta'ala anhu. Maka lembaran-lembaran tadi, hasil pengumpulan Zaid bin Thabit tadi, tetap berada di sisi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, hatta tawaffahu Allah, sampai Allah wafatkan dia. Setelah Abu Bakar wafat, ada di sisi Umar radhiyallahu ta'ala anhu, hatta tawaffahu Allah, hingga Umar wafat. Thumma 'inda Hafsah, kemudian disimpan oleh Hafsah binti Umar radhiyallahu ta'ala anha. Wa akhraja Abu Ya'la an Ali radhiyallahu ta'ala anhu qala, dikeluarkan oleh Abu Ya'la dari Ali radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "A'dhamun nasi ajran fil masahif." Kata Ali bin Abi Thalib, "Sebesar-besar pahala atau manusia yang paling besar pahalanya dalam masalah Al-Qur'an, dalam masalah mushaf adalah Abu Bakrin. Inna Abu Bakrin kana awwalu man jama' Al-Qur'an." Karena Abu Bakar adalah awal orang yang mengumpulkan Al-Quran. Siapa yang kedua? Yang mengusulkannya yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Setelah itu yang menyimpannya Abu Bakar wa Umar wa Hafsah. Jama' Al-Quran baina lawhaini. Kata Ali bin Abi Thalib, "A'dhamun nasi ajra." Yang paling besar pahalanya dalam pengumpulan Al-Quran. Bagaimana ucapan Ali bin Abi Thalib ini? Memuji Abu Bakar sebagai orang yang paling besar pahalanya. Bagaimana fiqihnya? Hah? Fiqihnya adalah bahwa kalian gak akan bisa membaca Al-Quran seperti ini dalam mushaf-mushaf tadi kalau saja tidak terjadi pengumpulan Al-Quran di zaman Khalifah Abu Bakar. Alih saya kata alih. Itu faedah pertama. Faedah kedua, berarti Ali bin Abi Thalib tahu, setuju, sepakat dengan pengumpulan Al-Quran dan membenarkan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar, kemudian disimpan oleh Umar, dan tahu bahwa itulah Al-Quran. Berarti ucapan Syiah Rafidhah adalah dusta. Yang berkata bahwa Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah ada punya Quran sendiri yang jauh lebih banyak dari Quran kalian. Kalau Quran kalian cuma 30 juz, maka Quran Fatimah lebih lengkap 90 juz atau lebih lengkap 3 kali lipatnya, kata mereka. Dijuluki Quran Fatimah. Masa ada Quran Fatimah Ali bin Abi Thalib malah memuji Abu Bakar? Ada kadzab, ya. Ucapan-ucapan dusta yang tidak ada sanadnya. Bagaimana mau diperiksa? Kalaupun ada sanadnya, kaum Syiah adalah kadzabun. Kalaupun ada sanadnya, maka sanadnya sejelek-jelek sanad, an kadzab. Karena mereka para pendusta. A'udzubillah min dzalik. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum. Subhanakallahu wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.